Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim mübarek ala seyyidina Muhammedin. Ama ba'du, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pagi hari ini kita kembali berkumpul, bersilaturahmi secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang mudah-mudahan kita selalu berdoa dan berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, teman-teman, kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Kifayatul Akhyar yang sekarang kita sudah sampai pada syarat ke 6 ya. 678. Ya, syarat yang ke-6, syarat sah jual beli salam. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin wa ay yakuna thamanu ma'luman wa ay yataqabadahu qabla at-tafarruqi wa an yakuna al-'aqdu najizan la yadkhuluhu khiyaru syartin. Ini yang kita baca. Jadi ini kata Imam Syekh, kata Syekh Abi Suja, wa an yakuna thamanu ma'luman, syarat sah jual beli salam yang ke-6. Ay yakuna thamanu ma'luman, yaitu harga, saman, harganya itu ma'lum. Ma'lum itu harus diketahui, ketahui dalam arti jelas ukurannya dan terlihat barangnya, kan begitu, ma'lum. Salah satu definisi ma'lum kan bukan cuma apa namanya, ukurannya pasti, nilainya pun jelas begitu. Jadi ini syarat yang ke-6 nih. Jadi kalau kita merujuk ke beberapa teks Syabi Suja sebelumnya, ada 8 syarat sah jual beli. Yang pertama, ayyasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bisifatil lati yakhtalifu biha tsamanu wa yadhkuru qadra ma yunfil jahalata anhu. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, dzikr waqti mahallihi, disebutkan kapan waktu serah terima barangnya. Wa ay yakuna mawjudan 'inda al-istihqaqi fil ghalibi, baik jual beli salam barangnya haruslah sesuatu yang ada di waktu serah terima, perkiraannya memang dia adalah sesuatu yang ada ke waktu serah terima. Itu yang ke-3. Kemudian yang ke-4, wa ay yakuna mawdhi aqabdi. Oh, ini yang ke-ini ya. Oh, ini yang ke ini nih, ini yang ke. Jadi yang pertama, iya sifahu ba'da dzikri jinsihi wa nau'ihi bi sifati allati yakhtalifu biha tsaman, itu yang pertama. Wa yadhkuru qadra ma yunfil jahalata anhu, yang kedua. Yang ketiga, dzikru ma waqta mahallihi, yang ketiga. Yang keempat, wa yakuna mawjudan 'inda al-ihsiqaqi fil ghalibi. Kemudian yang kelima, wa ayyadhkura mawdi'a qabdih, dia sebutin tempat di mana serah terima. Nah, yang kelima sekarang, wa ayyakuna tsamanu ma'luman, harganya tuh, saman itu harga ma'lum. Ma'lum tuh maksudnya diketahui, entah itu jelas ukurannya begitu, jelas juga jenis apa namanya mata uang yang dipakai. Wa ayyataqabadahu, dan keduanya si, maksudnya si pembeli penjual, al-muslim dan muslim, al-muslim wal muslim ilaihi, dia harus megang itu qabla tafarruqi, sebelum berpisah dari majlis, sebelum misah, keduanya harus serah terima. Wa ayyakunal aqdu najizan. Akadnya itu adalah akad yang najis. Yang najis itu maksudnya tidak ada khiyar lagi setelah itu. Kedua-duanya harus multazimun bima aqada alaihi minal aqdi. Kedua-duanya multazim. Sudah terikat dengan jual beli yang sudah dilaksanakan. La yadkhuluhu khiyaru syartin. Maka tidak ada khiyar syart. Jadi memang harus khiyar syaratnya enggak ada. Jadi enggak ada opsi. Ntar ini kalau ini enggak ada. Kalau ini boleh balik lagi. Nah, jadi jual beli salam itu keabsahannya haruslah tidak boleh ada khiyar syarat. Qala qad Imam Taqidin Alisni rahimahullahu taala yushtaratu ay yakuna thamanu ma'luman, disyaratkan jual beli salam itu ay yakuna thamanu, harganya ma'lum, harganya itu jelas diketahui, imma bil qadari au bil musyahadati, baik itu jelas kadarnya, nilainya maksudnya, nilainya itu berapa gitu, harus dijelaskan sebelum terjadi perpisahan antara kedua ini. Jadi kalau memang jual barangnya 20 dinar, ya harus 20 dinar. 20 dirham, au bil musyahadah, atau juga dengan musyahadah alal azhar. Musyahadah itu yang maksudnya kelihatan harga. Maksudnya, duitnya itu ya harus ada. Gitu. Jangan duitnya malah dientarin juga. Kalau duitnya dientar-entarin gitu, namanya bayul kali bil kali itu. Kalau bayul kali bil kali kan itu justru terlarang. Kan ya, dan itu tidak boleh, kalaupun ada itu bukan jual beli tapi al-wa'du bil bai, janji, perjanjian. Ntar nih kalau gue punya duit tanggal sekian, lo bisa kan nyariin gue ini gitu, dari sekarang lo nyarinya, ntar pas gue tanggal sekian punya duit kita langsung jual beli gitu. Itu bukan jual beli tapi perjanjian. Kalau memang dijadikan jual beli, jual belinya nggak sah. Karena itu juga namanya bay'ul kali bil kali. Wa ayyakuna imma bil qadari aw bil musyahadati, entah dengan kadarnya jelas begitu ketahuan, aw bil musyahadati, atau memang terlihat uangnya, alal azhar, menurut pendapat yang kuat. Al azhar itu kuat. Jadi ini qauli Imam Asy-Syafi'i. Fala yasihu bil majhuli, maka tidak sah jual beli salam bil majhuli, dengan harga atau dengan uang yang majhul, yang tidak diketahui. Jadi harus ketahuan itu nilainya berapa, pakai rupiah apa pakai dolar, kan begitu. Li'annahu ghararun, karena kalau enggak ketahuan harganya, enggak kelihatan itu duitnya, itu gharar. Wa yushtaratu lisya. Jadi maksud sampai situ doang, ya udah. Sebenarnya ya bukan goror, emang rukun kan. Rukun jual beli salam ya harus ada samannya kan. Ya artinya kalau duitnya gak ada jadi goror lagi gitu. Maksudnya uang itu harus ada ketika akad. Jadi tidak boleh setelah akad gitu. Kalau setelah akad namanya tadi bay'ul kali bil kali. Kalaupun memang dipaksakan itu bukan jual beli tapi al-wa'du bil bay, janji jual beli gitu. Dan yang namanya janji itu bukan akad. Ya orang boleh melanggar. Tentu pelanggaran terhadap janji itu dosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jagat. Wa yushtarutu aidan. Kemudian syarat yang ke-6 nih. Yang ke-7. Wa yushtarutu aidan lisihatil akdi taslimu ra'sil mali fi majlisil akdi. Yaitu menyerah terimakan, menyerahkan ra'sul mal, duitnya, harganya, qafi majlisil akdi, di majlis akad. Nah, gitu. Taslim. Itu yang kemudian dinamakan baik salam karena dia taslimu ra'sil mal fil awwa. Menyerahkan, taslim menyerahkan hartanya, menyerahkan duitnya di awal. Namanya baik salam itu. Yaitu taslimu ra'sil mal, syarat yang ke-7 yaitu menyerahkan ra'sil mali, uangnya itu, harganya itu, fi majlisil akdi, di majlis ketika akad terjadi. Li'annahu law lam yaqbid fil majlisi, karena kalau si penjual belum megang uang, harga, baik salamnya fil majlis, di majlis, dia belum megang, lakana fi ma'na bai'id-daini bid-daini, maka itu jadinya maknanya bai'ud-daini bid-daini. Jadi setelah jelas harganya, berapa harganya 20 juta misalnya. Ya 20 juta ayyakuna ayyataqabadha harus diserah terimakan qabla tafaruki sebelum dia berpisah gitu. Aslamtu ilaika fi darin. Nih, gua beli dari elu satu rumah misalnya. Rumahnya masih inden, masih dicari. Harganya 200 juta. Maka 200 juta tuh harus sudah apa namanya? Yataqabadhah, sudah serah terima sebelum dia berpisah. Itu namanya jual beli salam. Yaitu ayyataqabadahu, dia harus serah terima dia sebelum dia mereka berpisah. Kenapa? Li'annahu law lam yakbit fil majlis. Karena kalau penjual belum serah terima di majlis, artinya si pembeli penjual belum dapat itu, lakana fi ma'na bai'idaini bidaini. Maka itu jadinya jual beli utang dengan utang. Yang satu ngutang, yang satu ngutang gitu. Itu yang enggak boleh itu. Wa huwa batilun, dan itu jual beli batil, linahyi anhu, karena ada larangan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita jual beli dain bidain, utang dengan utang. Yang satu bayarnya utang, yang satu ngutang barang dagangannya juga. Itu jual beli dain bidain. Wa li anna salama aqdu gharorin, dan karena memang jual beli salam adalah akad gharar, uhtumina lil hajah, dia dibolehkan karena sebab ada hajatnya. Fajubiru bi ta'aqqud qabdil 'iwadil akhari wa huwa thaman. Fajubiru, maka ditambal itu gharar yang terjadi pada jual beli salam, bi ta'aqqud qabdil 'iwadil akhar, dengan memastikan qabdil 'iwadil akhar, bahwa 'iwad harganya, artinya kan dalam jual beli kan ada dua nih yang diperjualbelikan, ada dua yang diserah terimakan, ada dua yang ditukar. Pertama duitnya dari pembeli ke penjual, yang kedua barangnya dari penjual ke pembeli. Ini dua nih, al-iwad yang kita sebut juga iwad nih. Iwad dari pembeli itu harga duit, iwad dari si penjual itu barang. Jual beli salam, salah satu iwadnya nggak ada tuh. Apa itu? Barang dagangannya kan belum ada, karena jual beli salam barang dagangannya ntar. Maka kalau ini nggak ada, barangnya nggak ada, aslinya kan batal tuh jual belinya. Cuman karena ini adalah jual beli yang dibutuhkan oleh banyak orang, ya salah satu contohnya karena penjual butuh modal misalnya, dan pembeli pun butuh kepastian sekaligus harga murah kan begitu. Maka itu dibolehkan lil haja karena ada kebutuhan. Maka karena ini jual beli yang dibolehkan, artinya yang aslinya haram menjadi boleh karena sebab hajat, jangan ditambahin jadi masalah dengan salah satu iwatnya juga ngutang. Jadi yang cukup ngutang tuh iwat dari penjual aja, yaitu barang dagangan. Iwat dari pembeli harga itu jangan diutangin juga, jadi masalah lagi kan begitu. Fajubiro, aslinya ini akad goror yang memang dibolehkan karena hajat. Fajubiro, maka ditambal itu ketidakbolehan jual beli jenis ini, ditambal di bita'aku di qabdil iwadil akhar, dengan kepastian iwadil akhar, iwad yang lain tuh iwad dari pembeli, maksudnya duit itu sudah dipegang. Wahuwa thaman, yaitu harga. Falau tafarroqo, kalau kemudian keduanya berpisah, qablal qaddi, sebelum apa namanya serah terima duit, batal al-aqdu, maka akadnya batal gitu. Dia ketemu ke tokonya, "Ci, ini layangan belum ada." "Belum ada, Pak Ji." "Ntar insyaallah." Cina tapi ngomongnya insyaallah. Orang Tiongkok, orang Cina di Indonesia tuh secina-cinanya. Itu kalau nyampe ke tempat orang tuh assalamualaikum dia. Karena udah umum gitu ya. Entar insya Allah hari Minggu tuh nyampe tuh layangan gitu. Hari Minggu di Pak Haji bilang, "Ya udah entar hari Minggu gua datang lagi ya." "Ya kalau mau duitnya sini," kata Enci. "Duitnya dulu sini, entar hari Minggu gua sisain buat lu." Nah, begitu ya. kata si Fajib, nanggal antar aja gitu. Tapi lo mau layangan, gue mau layangan, cuman duitnya jadi mau layangan yang untuk akan datang nanti, tapi duitnya dia belum bayar. Tafarraq, dia berpisah sebelum terjadi serah terima uang, batal al aqdu, maka akadnya batal. Karena akadnya batal, si pembeli, si penjual tidak punya kewajiban untuk menuruti apa yang diinginkan oleh pembeli. Si pembeli pun tidak punya kewajiban menuruti harga yang diinginkan oleh penjual, karena tidak ada akad. Akadnya menjadi batal tuh. Akadnya menjadi batal. Kalaupun ada janji, itu janji doang, janji bukan akad. Artinya karena janji itu kan ya tentu dia memikat, tapi memikat. Dia mengikat gitu ya. Tapi pengikatannya bukan dalam hal si ini wajib menunaikan, si ini wajib menunaikan. Iya, enggak, yaitu janji gitu. Bukan akad. Falau qabadul muslimu ilaihi ba'du saman wa tafarraqa. Kalau seandainya si muslim ilaihi, jadi muslim ilaihi ini adalah penjual. Jadi kita ulang nih ya biar enggak lupa. Muslim itu pembeli, muslim ilaihi penjual, muslim doang, muslim itu harga atau biasa sebut saman, muslim fihi itu barang dagangannya. Jadi muslim pembeli, muslim ilaihi penjual, muslim fihi barang dagangan, al muslim saman. Begitu. Muslim itu harga. Walau qabadul muslimu ilaihi, kalau seandainya penjual megang, dapat diserah terimakan ba'da saman, setengah dari sebahagian daripada harga, janjinya harganya 10 dinar, si pembeli baru bayar 5 dinar doang. Wa tafarraqa, kemudian berpisah itu keduanya. Batalal aqdu, maka akadnya batal. Fi ma lam yuqbad, untuk harta atau untuk harga yang belum dibayar. Artinya kan dia punya aslamtu ilaika fi tamrin. Nih gue beli secara salam dari kamu tamr, kurma. Berapa? Sekian kilo, sekian apa namanya kalau kurma itu bahasanya ukurannya apa sih? Keranjang misalnya, gue belinya keranjang. Gue beli 10 keranjang gitu. Kata si penjual, iya 10 keranjang, kurmanya begini, aromanya begini, kering apa basah, kemudian begini, harganya 10 dinar misalnya. Harganya 500 ribu misalnya. Kemudian pembeli nih duitnya 300 ribu. Maka si pembeli, si penjual itu hanya wajib menunaikan yang 300 ribu. Yang 200 ribunya dia nggak wajib. Artinya nanti ketika waktu mahil, waktu serah terima, yang diserah terimakan yang wajib itu ya cuman apa namanya yang 300 ribu itu doang. Artinya nggak sampai 20 keranjang, nggak sampai 10 keranjang, yang mungkin 8 keranjang doang. Nah 2 keranjang lagi mana? Nah 2 keranjang lagi kan lu belum bayar gitu. Kalau ingin 2 keranjang lagi ya tinggal bayar lagi, jual beli on the spot lagi. Bayi ul mu'ayyan jadinya, bukan bayi salam gitu. Walau qabadal, artinya dia tidak dituntut untuk menunaikan seluruh barang dagangan itu si pembeli. Walau qabadal muslimu ilaihi ba'da thamani wa tafarraqa batalal aqdu fi ma lam yuqbad. Batal akad untuk harga yang belum diserah terimakan. Tadi contohnya itu harganya 500 ribu, tapi dia baru bayar 300 ribu, maka yang 200 ribu akad salamnya batal. Artinya kalau nanti mau dapat dia yang 200 ribu, ya bikin jual beli baru lagi nih, gue bayar nih 200 ribu untuk dapat 2 keranjangnya lagi misalnya gitu. Batal al aqdu fi ma lam yuqbad wa saqata bi qistihi min al muslimi fi wa saqata, gugur bi qistihi, dengan bagian yang belum dibayar itu, artinya gugur bagiannya si pembeli, si muslim, min al muslimi fihi, daripada barang dagangannya, daripada barang yang diinginkan gitu. Jadi emang enggak boleh. Berarti jual beli salam pakai apa namanya kredit itu enggak bisa tuh ya, susah. Akadnya enggak terjadi. Jadi maka itu butuh pihak ketiga yang menjamin. Dalam hal ini bank misalnya, kan gitu. Dia menjamin. Jadi mau enggak mau memang kita butuh adanya bank, cuman memang ada beberapa ada beberapa produk yang emang enggak bisa diterima dalam syariat, susah untuk menerimanya. Ya, kita kalau udah ngomongin bank tuh udah kurang suka sayanya. Karena bank itu ibaratnya ngumpulin duit orang kecil buat dikasih ke orang gede. Orang kecil kalau minjem duit ke bank kan gak bisa. Tapi orang kaya minjem duit ke bank walaupun perusahaan bodong diterima aja tuh. Gitu. Ah, ribet lah. Makanya tuh masih lebih... ada beberapa kita punya orang tua yang sistemnya itu masih nyimpen duit di lemari gitu ya. Yang kita punya di lemari itu nyimpen gepokan. Gepokan dan seterusnya itu, dan itu iya buat saya sih lebih bagus. Buat saya lebih bagus dibanding harus ke bank karena dipakai sama orang kaya. Yang orang kayanya enggak kenal sama kita, banknya juga enggak peduli. Jadi gitu, emang sistem keuangan kita tuh belum mendukung orang belum punya begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Wala yushtaratu ta'yinu samani fil. Nah, ini yang dari kemarin ini saya bingung nih, kalimat ini nih. Wala yushtaratu ta'yinu samani fil akdi hatta law qala aslamtu ilayka dinaran fi kadha wa wasafahu bis sifatil mu'tabarati thumma ahdara ad-dinar fil majlisi wa sallamahu ila al muslim ilayhi sahha li anna al majlisa huwa harimul akdi wa li hadha yasihu fi sarfi wa bai'i tu'ami bit tu'ami ma'a adnahu ribawi. Nah, ini paragraf ini cukup bingung, sayanya cukup bingung. Wa la yushtaratu, dan tidak disyaratkan ta'yinu samani fil akdi, menentukan harga fil akad, dalam akad. Maksudnya saya juga masih bingung. Soalnya disyaratkan kan ma'lum. Ma'lum itu kan jelas. Tapi tidak disyaratkan spesifik harganya mungkin. Tidak disyaratkan dalam akad menspesifikan ta'in, menspesifikan harga itu. Fil akdi, ketika akad. Hatta law qala, sampai pun itu akad jual beli salam sah. Kalau kemudian si pembeli mengatakan, aslam tu ilaika dinaron, saya serahin kepada kamu nih satu dinar. Fi kada, untuk misalnya motor, untuk baju, untuk apapun barangnya. Wa wasofahu bis sifatil mu'tabarati, kemudian si penjual al-muslam ilaihi memberikan deskripsi tentang barang yang diinginkan. Yaudah sini duitnya. Barangnya nih nanti begini, begini, begini. HP misalnya barangnya layarnya 5 inci, koma sekian inci, kemudian memorinya sekian, dijelasin. Summa ahdhar dinar, kemudian dia ahdhar, dia datangkan nih dinarannya. Tadi gua janjiin satu dinar. Fil majlis, di dalam majlis, wasallamahu ilal muslim ilaihi, kemudian dia serahkan kepada penjual. Soha, sah. Ya kalau gitu kan emang sah ya. Maksudnya kenapa harus diawali walau yushtarutu ta'yinu tsaman, tidak disyaratkan menetapkan atau memberikan spesifik terhadap harga. Apa yang dimaksud ta'yin itu? Yang itu yang masih saya bingung. Li'annal majlisa, kita terusin dulu ini. Li'annal majlisa, karena yang namanya majlis akad itu huwa harimul akdi. Kalau Pak Iwan di situ tahrim, diganti itu bukan tahrim tapi harimul akdi. Li'annal majlisa huwa harimul akdi, karena yang namanya majlis itu harim. Ya Pak Jagat, kalau itu tahrim diganti harim. Karena kalau tahrim, li'annal majlis tahrimul akdi, itu kagak nyambung. Yang benar tuh li'annal majlisa huwa harimul akdi, karena yang namanya majlis itu huwa harimul akdi. Harim itu kan sesuatu yang nempel terus, dan nempelnya itu membuat kesamaan hukum. Jadi hukum yang terjadi pada akad itu terjadi di majlis. Iya, harim benar. Di annal majlis huwa harimul akdi, karena yang namanya majlis itu harim. ya sesuatu yang nempel dengan akad dan hukumnya sama seperti akad. Walihada, nah ini jadi walihada dan karena itu juga ya sah itu jual beli model kayak gitu. Mungkin maksudnya ta'ayyunu tsaman tuh kedua pihak tidak menetapkan jumlah harganya, tapi di langsung aja si penjual yang si pembeli ngomong, aslam tu ilaika dinar, nih gua kasih 20 juta, lu cariin buat gua mobil atau motor segi begini. Nah, lu jelasin, dapat nih, ada nih, gontar gua bisa cariin motornya merek ini gini, 20 juta. Kemudian dikasih tuh langsung 20 juta. Maka jual belinya sah walaupun tidak ada penentuan harga sebelumnya, tapi langsung disebut sama si penjual. Itu bisa jadi begitu ya, mungkin begitu tanpa penetapan dan si penjual langsung okelah gitu. Kenapa kemudian kenapa dibolehkan? Li'annal majlis, karena majlis itu huwa harimul aqdi. Artinya keberadaan mereka berdua dalam satu majlis itu sudah cukup untuk mengesahkan akad walaupun tidak ada penetapan harga. Walihada, dan karena itulah, dan karena sebab ini nih, li'annal majlisahu harimul aqdi yasihu, sah jual beli model kayak tadi itu langsung disebut harganya sama si pembeli tanpa ada kemudian penentuan itu, penentuan dari kedua pihak, penentuan harganya. Fisorfi yasihu fisorfi, sof itu bay'ud naqdi bin naqdi, jual beli duit pakai duit, dinar ketemu dirham, rupiah ketemu emas tuh kalau kita tuh. Jadi sah jual beli naqd bin naqd. Ya tentu dengan catatan ikhtilafal jins, berbeda jenisnya ya. Walaupun ilahnya sama tapi harus berbeda. Bay'us su'yasihu fi sarfi, sah jual beli bay'un naqdi bin naqd sarf itu. Nih gua beli 2 juta buat 1 gram atau 2 gram antam yang lu punya gitu. Jadi langsung nyebut tanpa penentuan harga, si pembeli langsung nyebut, gue beli nih 2 juta, itu emas antam lo yang 2 gram, gue beli 2 juta. Gitu. Itu kan sah tuh, syaratnya memang takabutan. Gitu. Wabai'u tu'ami bitu'ami ma'annahu ribawi, dan juga jual beli tu'am, makanan dengan makanan, tanpa menentukan harganya, begitu langsung disebut harganya oleh pembeli, ma'annahu ribawi, padahal barang-barang tersebut adalah barang ribawi. Jadi tetap sah. Ya tentu syaratnya dia harus taqabut dengan al-hulul. Taqabut itu serah terima langsung. Al-hulul itu apa? Kontan gitu ya. Tapi teks ini nih, paragraf ini memang agak bingung saya. Maksudnya wala yushtarotu ta'yinu saman. Kan kalau contohnya sih gak ada masalah contohnya. Aslam tu ilaika dinaron. Kan gitu. Saya serahkan kepada kamu 1 dinar. Fi kada. Untuk baju, untuk ini, untuk itu misalnya, kan gak ada masalah. Nih, gue bayar nih 1 juta, lu cariin buat gue baju, kira-kira 1 juta baju apa? Dijelasin sama penjual, ini 1 juta nih lu bisa dapat baju sekian, deskripsinya jelas, yaudah, beres itu, udah kan gitu. Sama seperti ini, gue punya 2 juta, gue beli emas antam yang lu punya emas antam yang 2 gram nih, 2 juta, gitu. Itu sah kan gitu, karena tidak ada syarat tamatsul. Ah, cuman apa yang dimaksud lalu syarat ta'yinu tsaman, tidak disyaratkan menentukan. Kalau lihat contohnya kan sepertinya maksud ta'yinu tsaman itu menetapkan harga di awal. Iya gitu. Jadi tidak betul kata Pak Bistan tuh. Kita sering nyuruh orang belikan barang, nih gitu. Udah, jadi tidak ada penetapan harga. Gue mau motor nih, motor yang gimana? Kata si penjual, gue punya noh, kalau mau caro, gue bisa nyariin lu motor gini. Nah, si pembeli ngomong, harganya berapa tuh? Nah, itu kan penentuan saman tuh, ta'yin, ditentukan samannya. Itu harganya 20 juta ya, lu kalau pakai rupiah, lu kalau pakai emas, ya lu 10 gram antam itu mas antam bisa tuh. Itu penentuan, tapi penetapan harga. Tapi dalam hal ini memang tidak disyaratkan. Yang penting harganya serah terima langsung ketika kata, tapi tidak disyaratkan ta'yin, Jadi langsung ditembak aja begitu. Gitu. Kata si apa namanya? Kata si pembeli, "Nih, 5 juta. Lu cariin dah buat gua baju. Kira-kira baju 5 juta kayak apa? Motor 5 juta kayak apa?" Ini jelasin. Ya, mungkin seperti itu. Wala yushtaratu ta'yin. Wala yushtaratu ta'yin gitu. Apa namanya? Tapi intinya bahwa kalaupun kita paham, yang kita pahami benar ya Pak Isnan ya, bahwa tidak ada penetapan, artinya tidak ada penetapan harga ketika akad. Yang penting mereka dalam satu majelis, karena majelis itu harimul akdi. Yang penting bahwa syaratnya itu harus taqabud, kan itu. Harus taqabud, harus serah terima. Walam ketahuilah, biar ada untungnya. Walam ketahuilah annahu labudda minal qabdil hakiki, bahwasanya yang namanya jual beli salaf itu, yang namanya harga harus taqabud, itu namanya taqabudnya harus hakiki. Annahu labudda minal qabdil hakiki, bahwasanya harga yang kita omongin tadi itu labudda minal qabdi hakiki, haruslah qabadnya qabad hakiki. Qabad hakiki itu ya dan biadin, langsung tangan pakai tangan. Ya tentu kalau dia model transfer langsung masuk gitu ya. Apa namanya? Qabad hakiki. Jadi kan ada al-qabdu asy-syar'i dengan al-qabdul al-hissi. Kalau sebelumnya dalam bab jual beli itu yang umum, beliau mengatakan ada al-qabdul hissi, jual beli hissi secara hissi. Artinya secara apa namanya hissi itu apa? Ya bendanya serah terima, ada al-qabdul syar'i. Qabd secara syar'i seperti jual beli apartemen, rumah. Itu kan enggak bisa diserah terimakan. Rumahnya ada di sono, kitanya jual belinya di Jakarta misalnya. Ya serah terimanya syar'i aja secara syara, itu misalnya kepemilikan, suratnya, kuncinya begitu. Nah, tapi dalam jual beli salam harga itu harus qabdul hakiki. Annahu labudda minal qabdil hakiki, bahwasanya harga itu haruslah serah terimanya secara hakiki. Falau ahalal muslimu al-muslamu falau ahalal muslimu al-muslamu ilaihi fala yasihul aqdu. Kalau kemudian al-muslim, si pembeli, ahala itu mentransfer. Ahala itu kan mentransfer ya secara bahasa itu. Mentransfer si penjual, jadi gini. Gue mau ini nih, gue mau apa namanya, gue mau baju, gue mau motor, gue mau ini. Katanya lu bisa nyariin motor. Iya, gue bisa nyariin motor nih, kata penjual. Gue bisa nyariin motor merek ini, kalau lu mau yang merek gini, harganya 5 juta. Nah, kata si pembeli, yaudah jadi 5 juta, gue nyari sama lu aja. Nah, kata si, yaudah duitnya mana? Kata si pembeli, 5 juta lu ambil sama fulan. Lu ambil sama fulan. Fulan punya utang sama gue 5 juta. Lu itu namanya ahala. Jadi dia mentransfer itu si zimmah dia, tanggungan dia untuk bayar duit 5 juta ke penjual, diserahkan ke ditransfer itu apa? Soalnya transfer ya kalau Indonesia. Ditransfer ke fulan gitu 5 juta. Artinya dia enggak qabd. Si penjual juga enggak qabd hakiki di majelis waktu itu, gitu. Abana fala yasihul aqd, maka akadnya enggak sah. Akadnya tidak sah karena tidak ada qabd hakiki. Jadi harus qabd hakiki dari saya, langsung qabd hakiki ke si penjual. Wa in qabadal muslimu ilaihi minal muhal alaihi, kalaupun kemudian si apa namanya si penjual beneran itu qabad, dia mendapatkan, dia serah terima al muslim ilaihi wa in qabad. Jadi fala yasihul aqdu wa in diterusin, maka jual beli salamnya tidak sah walaupun si penjual, walau wa in qabadul aqdu wa in qabadul muslimu ilaihi minal muhali alaihi, walaupun si penjual benar-benar dapat harga, dapat duitnya dari al muhal. Jadi orang yang contoh tadi betul ya, apa nama contohnya, paham ya. Jadi yang dialihkan itu, saya jual beli salam sama Ustaz Zulkifli. Jadi Ustaz Zulkifli punya apa namanya motor atau punya apa baju misalnya. Kita sepakat, deskripsinya jelas, dia bilang 5 juta gitu. Ya itu harganya 5 juta. Saya bilang, "5 juta Ustaz Zulkifli, ente ambil sama Pak Iwan." Gitu. Pak Iwan punya tanggungan ke Anilim, itu kan muhal. Jadi saya al-muhil, Pak Iwan al-muhal alaihi. Nah, itu enggak boleh dalam jual beli salam karena tidak terjadi qabd hakiki. yang ada malah di, kecuali kalau Pak Iwannya didatangin nih, Pak Iwan nih dia punya utang sama Ane 5 juta, udah Pak Iwan bayar dah. Nah, itu kan beda cerita. Ini kan nyuruh Ustaz Zulkifli sebagai penjual, 5 juta yang Ane bayar ke ente tuh ambil sama Pak Iwan. Nah, gitu. Itu jual belinya enggak sah karena tidak ada qabd hakiki. Walaupun kemudian benar Ustaz Zulkifli ngambil 5 juta ke Pak Iwan gitu. Wa in qabadul muslimu ilaihi, kalau betul si muslim penjual itu serah terima 5 juta minal muhal dari orang yang dialihkan tanggungan si pembeli tersebut, itu tetap enggak sah li annahu laisa biqabdin hakiki, karena itu tidak masuk dalam kategori qabd hakiki. Li annal muhal alaihi, karena orang yang Al-muhal yang orang yang dialihkan tadi, Pak Iwan itu dialihkan tanggungan si pembeli kepada dia, yu'addi an-nafsihi, dia menunaikan untuk dirinya. Gitu. La an-muhil, dia bukan menunaikan untuk saya. Tapi dia menunaikan untuk tanggungan. Ini tanggungan saya nih. Bukan tanggungan si pembeli, tapi tanggungan saya. La anil muhil, bukan dari orang yang mengalihkan itu si pembeli. Balit tariku fi sahihil aqdi, bali tariq fi sihatil adi, akan tetapi cara yang benar nih biar akadnya saya dijelasin, ayyak bidhul muslim, dia ambil dulu duit dari Pak Iwan tuh, saya ambil dulu duit Pak Iwan, dia ambil tuh duitnya dari yang dia punya tanggung al muhal alaihi, thumma yusallimuhu, kemudian dia serahkan kepada ilal muslimi ilaihi, kepada penjual. Kadza qalahu ba'du syurah, begitulah yang dijelaskan oleh banyak asyurah, para penjelas atau pensyarah mata Nabi Syuja ini. Jadi itu namanya qabd hakiki, jadi jual beli salam. Adanya kan jual beli salam nih goror, maka karena ini goror jangan ditambahin sama goror-goror yang lain. Jadi goror yang udah ada jangan ditambahin lagi, karena itu harganya, duitnya itu harus qabd hakiki, nggak boleh itu kan itu namanya transfer ahal muhal. Walau ahalal muslimu ilaihi ajnabiyan birasil mali alal muslimi fahuwa batilun aidan, wallahu a'lam. Insyaallah besok nih ya. Ini besok masih kaitannya dengan syarat yang ke-8 syarat yang ke-7 yaitu ayyataqabadahu qabla tafarruqi. Sekalian besok insyaallah kalau kita dalam keadaan sehat hadir ini majelis, besok tuh terakhir bab salam. Jadi setelah itu masuk bab rohan. Rohan itu gadai gitu ya. Insyaallah. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Pak Sadrul Kifli, Pak Ahmad Rizali Nur, Usarah. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan dan keuangan waktu untuk bisa terus mengkaji ilmu agama, dan kita semua mudah-mudahan diberikan kepahaman dan keterbukaan hati serta pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon koreksi dari apa yang telah kita baca, baik itu melalui kolom komentar atau juga jaringan pribadi kami di WhatsApp dan juga Telegram. Koreksinya, baik itu soal bacaannya, penerjemahan, atau penjelasannya. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksi tersebut dari banyak teman. Dan sudah mulai banyak beberapanya begitu. Dan saya sudah mengagendakan kapan waktu kayak tag ulang Kifayatul Akhyar yang episode 71. Ada teks yang salah baca itu, insya Allah kapan mudah-mudahan dapat waktunya, tapi udah diwanti-wanti ya, episode 70 itu memang ada kesalahan, 71 ada kesalahan dalam teksnya, jadi teksnya salah maka pemahamannya juga salah itu. Waktu itu pokoknya salah aja. Waktu itu teksnya salah. Insya Allah kita lanjut di episode yang akan datang, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.